بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga, sudah. أحكام المتجانسين. Sudah selesai. Sudah dibaca? Belum. Baik, yang ketiga, setelah kita lewati dua hukum sebelumnya, yaitu ahkam mutamatsilain, demikian pula ahkam mutaqaribain, yang ketiga adalah ahkamul mutajanisain, hukum-hukum mutajanisain. Antum hafal apa itu mutamatsilain, demikian pula mutaqaribain. Yang ketiga mutajanisain. Al-Muraja'ah tentunya hendaklah masing-masing kita untuk menyempatkannya, ya, karena waktu yang sempit, ya, untuk dipakai muraja'ah di sini. Tayyib. Kadang di muraja'ah, kadang tidak, ya, seperti itu, sehingga butuh kesadaran sendiri dalam muraja'ah pelajaran. Tayyib. Dalam mengulang faedah, menghafal definisi, ya, ini dibutuhkan. Tayyib. Atau dengan temannya, dengan ikhwah yang lain, ya, mungkin saling mencari waktu yang bisa untuk muraja'ah suatu kitab yang sedang atau telah dipelajari. Itu juga memberikan faedah, akan menguatkan faedah-faedah yang sudah lewat. Tanya. Duduk mungkin 10 atau 15 menit di masjid, ya, dua orang sambil membawa kitab, memuraja'ah, membaca. Tanya. Itu akan memberikan pengaruh yang lebih kuat untuk menghafal faedah-faedah. Tanya. Saling tanya satu dengan yang lain. Apa itu mutamatsilain? Dijawab. Ya, terbagi menjadi berapa, dijawab, kemudian gantian. Tayyib. Setelah bertanya, maka dia giliran ditanya. Nah, itu semua masya Allah tariqah faedah yang akan memberikan manfaat yang besar. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala, ma humal mutajanisan, apa yang dimaksud dengan dua yang sejenis? Ya. Mutajanisan. Humal harfani alladhani ittahada makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Mutajanisan adalah dua huruf yang kedua-duanya satu makhraj tetapi berbeda sifat. Ya, mutajanisan adalah dua huruf yang satu makhraj tetapi berbeda sifat. Satu makhraj adapun sifatnya berbeda. Menunjukkan kedua huruf tersebut keluar dari tempat yang sama tetapi sifatnya berbeda. Ya, ini mutajanisan. Tayyib. Ya, sehingga kita akan membahas di sini tentang kedua huruf yang satu makhraj berbeda sifat. Apa hukumnya? Qala ila kam qismin yanqasimul mutajanisan wa ma hukmu kulli qismin, terbagi menjadi berapa pembagian mutajanisan dan apa saja hukum dari setiap bagian tersebut? Qala yanqasimul mutajanisan ila thalathati aqsamin. Mutajanisan terbagi menjadi tiga, sama seperti sebelumnya. Seperti mutamathilan dan mutaqariban, ya, ila saghirin wa kabirin wa mutlaq, ya, sama mutajanisan saghir, demikian pula mutajanisan kabir dan juga mutajanisan mutlaq. Awalan yang pertama saghir, ya, al mutajanisan saghir. Masih ingat definisi saghir di sini? Apa sogir di sini? Tanya. Sogir yaitu ingat iltiqa'u al-harfain al-awalu sakin wa thani mutaharrik. Bertemunya dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Ya. Ayakun al-awal sakinan wa thani mutaharrika. Itu sogir. Huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Maka jikalau ada yang seperti ini, dua huruf yang satu makhraj berbeda sifat, pertama sukun dan yang kedua berharokat, wa hukmuhu wujubul idghami. Maka hukumnya wajib untuk diidghamkan. Apakah semua? Tidak. Tapi yang wajib diidghamkan fil hurufil atiyati faqat. Itu pada huruf-huruf berikut ini saja. Ya. Terbatas hanya 7 pasang saja. Baik. Kendati pun di sana masih ada dua huruf yang satu makhraj berbeda sifat, tetapi yang diidghamkan hanya pada 7 pasang saja. Terbatas pada huruf-huruf di bawah ini. Sehingga antum hafalkan, tidak semua huruf yang satu makhraj ketika bertemu berbeda sifat diidghamkan, tidak. Tapi hanya 7 pasang saja. Ya. Hanya 7 pasang saja. Yang pertama ad-dalu fitta. Pengidghaman dal sukun kepada ta. Ya, diidghamkan ketika bertemu dal dengan ta, yang pertama sukun. Ya, dalnya dan ta-nya berharokat, maka diidghamkan, dan diidghamkannya bi idghamin kamilin, dengan idgham yang sempurna. Ya, dengan idgham yang sempurna. Fi qawlihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad tabayyana. Ya. Di sini diidghamkan dal ke ta. Dimasukkan dal ke ta dengan kamil sempurna. Ya. Hilang sifat dalnya. Wa qad tabayyana. Di surat Al-Ankabut dan yang semisalnya di surat lain, Al-Baqarah dan yang lainnya. Jadi kalau anda temukan kalimat wa qad tabayyana, wa qad dengan tabayyana, maka dan diidghamkan, dimasukkan ke ta dengan sempurna, dengan satu kali pengangkatan, satu kali pengucapan, yaitu yang diucapkan ta, bukan dal. Wa qad ta, wa qad tabayyana. Jadi dalnya hilang sama sekali. Itu yang pertama. Kendati pun dal lebih kuat ketimbang ta, tapi karena riwayat mencontohkan harus idgham yang kuat kepada yang lemah, maka diidghamkan. Yang kedua at-ta'u fid dal. Ta kepada dal. Kebalikannya. Kalau tadi dal sukun bertemu dengan ta, maka diidghamkan ke ta dengan sempurna. Sekarang kebalikannya at-ta fid dal. Ta sukun bertemu dengan dal berharokat, maka diidghamkan pula dengan sempurna. Satu kali pengucapan yaitu masuk ke dal. Hilang lebur total ta-nya. Fi qawli ta'ala falamma athqala da'wa Allah falamma athqala, yang tercuba yang terucap adalah dalnya athqala da'wa Allah, ya, ta'nya hilang, tidak asqalat da atau asqalat da, tapi athqala, langsung sempurna masuk kepada ta, ya. Masuk sempurna kepada dal, ya. Sempurna kepada dal. Demikian pula yang ketiga, at-ta'u fi ta', ta' sukun berjumpa dengan ta' berharakat, maka diidghamkan dengan sempurna dengan satu kali pengucapan, yaitu ta', hilang ta'nya. Fi qawlihi ta'ala idh hammat ta'ifatan, idh hammat ta', ya, bukan idh hammat ta', ta'nya hilang, ya, lebur dengan sempurna kepada po. Berbeda dengan kebalikannya, ketika po berjumpa dengan ta, po sukun berjumpa dengan ta yang berharokat, karena po lebih kuat, ya, sehingga kendati pun idgham tetap sifatnya masih ada, yaitu itbaq dan isti'la'nya, ya, sehingga diidgham dengan idgham naqis. Idghamnya tidak sempurna, tetapi naqis, artinya masih diberikan sifat ta'nya, ya, sifat itbaq dan isti'lanya, sehingga tudghamu idghaman naqisa. Ahadtu, ta'nya masih ada tadi, ya, dengan naiknya suara ahadtu, baru yang keluar ta, yang keluar ta. Tapi apa, kita sebutkan dulu ta'nya ahad. Ya, seperti kita hendak menyebutkan to, ahal, tapi yang keluar ta, ahal tu. Itu namanya naqis. Karena apa? Karena kalau sempurna tidak seperti itu. Kalau sempurna langsung ta, ahad tu, ahad tu, tidak ahal. Bedakan ahal dengan ahad, beda tidak? Iya, itu namanya naqis, artinya masih menampakkan sifat ta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah.